sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala al-fatiha ila hadrati sina rasulillah muhammad bin abdillah wa abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamu alaihi majma'in wa ala azwaji rasulillah wa ahli baiti wa dhurriyati wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwah jami'il awliya wa salihin wa syuhada wal muqarrabin wa li ulama'i al-amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal muqassirin wa a'immati al-mustahidin wa muqallidihim wa jami'il musannif fil kutub an-nafi'ah khususan ar-ruh al-imam Yahya bin Sharafuddin an-Nawawi wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa talamidatihim wal muntasibin ilaihim wa muhibbihim wal mutalikin bihim والارواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والارواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل البلد من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين من الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة Melanjutkan hadis yang ke-23 dari kitab Arba'in Nawawiyah sampai di dalam yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam was-shadaqatu burhanun dan sedekah itu burhanun bukti atas kesempurnaan iman orang yang mengeluarkannya. Sedekah ini ada yang memaksudkan dengan zakat karena sebab sebelumnya mengenai sholat washolatu nurun kemudian dilanjutkan wasodakotu burhanun artinya sodako yang dimaksud adalah zakat. Sebagaimana di dalam firman Allah, Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka, itu orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, shadaqatan. Sebagai shadaqah zakatan. Nah, shadaqah bukan arti shadaqah seperti yang umum yang bisa kita yang kita ketahui, tapi shadaqah yang dimaksud adalah zakat. Sama dengan hadis ini, sebagian ulama hadis mengatakan wasodakotu yang dimaksud adalah zakat. Tapi ada yang mengartikan enggak sodako secara umum, secara keseluruhan. Sodako sunnah yaitu seperti yang kita keluarkan di hari-hari biasa, atau sodako wajibah yang dimaksud dengan zakat. Lah sodako ini menjadi burhan, menjadi petunjuk. Menjadi bukti kesempurnaan iman orang yang melakukannya, orang yang mengeluarkannya, orang yang membagikannya. Kenapa kok bisa menjadi petunjuk bukti kesempurnaan imannya? Bahwa ia mengimani, bahwa ia meyakini akan datang waktu yang mana dia tidak akan mungkin lagi bisa berbagi dari harta lebih yang ia miliki. Atau dia meyakini bahwa nantinya yang menjadi hartanya itu adalah yang dikeluarkan untuk sedekah atau zakatnya. Itu yang menjadi hartanya. Bukan harta itu yang kita bisa pakai untuk makan, minum. Bukan harta itu yang kita bisa pakai untuk beli motor, mobil, rumah dan lain sebagainya. Itu bukan harta kita. Harta kita itu harta yang kita keluarkan untuk kebaikan, harta yang kita keluarkan untuk ketaatan, harta yang kita keluarkan untuk perbuatan-perbuatan yang diridhoi, dicintai oleh Allah. Itu adalah harta kita. Itu menjadi harta kita. Nah, karena itu secara umum sodako, secara umum sodako itu perintah ya Allah. Ada kalanya perintah wajib seperti zakat, ada kalanya perintah sunnah seperti sodako pada umumnya di hari-hari biasa, nah, tanpa memiliki harta yang banyak. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Kata ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil, Allah menyapa orang-orang yang beriman. Karena itu kembali lagi di dalam hadis ini Nabi mengatakan sedekah itu adalah bukti petunjuk kesempurnaan iman. Karena itu Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Atas apa Allah menyapa? Anfiku mimma razaqnakum, infakkanlah, bagikanlah dari rizki yang telah aku berikan kepada kalian. Minggabal an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Sebelum datang hari yang kalian lagi tidak bisa menggunakan apa yang telah aku berikan kepada kalian, baik untuk jual beli, baik untuk berbagi dan yang lain sebagainya, sebelum datang hari itu. Itu hari kiamat. Jadi sebelum datang hari yang kalian tidak lagi bisa menggunakan harta, tidak bisa menggunakan apapun yang telah aku berikan, hendaknya kalian keluarkan, kalian infakkan, kalian bagikan. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keistimewaan sedekah di dalam ayat Al-Qur'an dengan firman-Nya, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Permisalan, permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jalan Allah ini kalau kita artikan secara global, jalan yang dirahmati, jalan yang diridhoi, jalan yang dicintai. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya, seperti musala, masjid, membantu fuqara wal masakin, anak yatim, membantu para praja, para pelajar dan semisalnya, itu semuanya di jalan Allah. Lah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, katanya Allah itu kama tali habbatin, seperti satu biji, seperti permisalan satu biji. Ambatat, yang satu biji ini menumbuhkan sab'asana bila, tujuh tangkai. Satu biji ini menumbuhkan tujuh tangkai. Fikuli sumbulatin mi'atu habba, setiap tangkainya ada 100 biji. Setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi satu biji menumbuhkan tujuh tangkai. Setiap tangkainya menumbuhkan 100 biji. Itu ukuran minimal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran minimal yang diberikan oleh Allah. Akan tetapi Allah menjelaskan lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu dapat melipat gandakan untuk orang yang dikehendaki. Jadi terkadang ada orang yang dikehendaki oleh Allah pahalanya lebih daripada itu. Tentunya dengan keikhlasannya, dengan ketakwaannya, dengan apa? makan lagi, datang lagi musimnya kita makan lagi. Bukan satu tahun, ya, selesai, habis, mati, kemudian tahun berikutnya kita butuh nanam lagi pohon. Enggak, ya dari pohon itu yang kita tanam. Dan itu sama dengan sedekah. Sedekah yang kita tanam dulu, itu nanti bisa kita petik kebaikannya, keistimewaannya, keutamaannya. Kapan? Di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Karena itu ketika kita sudah meninggal, di antara hal yang memberikan kemanfaatan kepada kita itu sedekah yang kita pernah lakukan. Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu ila min thalath." Jika manusia itu meninggal, terputus amal perbuatannya kecuali karena tiga. Di antaranya sedekahin. Karena pemberian kita itu kemanfaatannya tidak putus, terus berlanjut, bukan hanya kepada anak kita, bukan hanya kepada cucu kita, terus. Seperti contoh tanah diwakafkan untuk apa? Masjid, musala, madrasah. Kemudian madrasah itu ada pelajaran yang diajarkan. Masjid musala tentunya ada sholat lima waktu yang dikerjakan. Itu berlanjut, orangnya yang mewakafkan meninggal. Tapi karena kemanfaatan atas pemberian yang ia lakukan terus berlanjut. Loh, ini transferan pahala, transferan keistimewaan keutamaan terus berlanjut. Selama kemanfaatan dari tempat itu terus. Oh, tempatnya berhenti misalnya. Tapi orang yang pernah belajar di tempat itu mendapatkan kemanfaatan dan bisa memberikan kemanfaatan, tetap akan mendapatkan andil. Kenapa? Ada andilnya. Anak itu pernah belajar dari tempat itu. Tempat itu kalaupun sudah tidak berjalan, tapi karena anak itu terus mengamalkan. Misalnya gampangnya kalau enggak ada tempat itu, anak itu enggak ada. Dari tempat itu mengerti yang dulunya nanti. Apalagi kalau tempatnya terus bermanfaat. Apalagi kalau tempatnya terus bermanfaat. Karena itu kalau orang memberi sesuatu, harus diberikan kepada orang yang tepat. Bukan berarti gak boleh kepada orang yang lain, boleh. Kita memberikan kepada pemabuk, penjudi, boleh. Tapi kurang tepat. Tapi kalau kita berikan kepada yang lebih tepat, loh, kemanfaatan kita bukan hanya saat memberi, tapi kita terus akan mendapatkan kemanfaatan yang berlanjut. Ngei sarung, ambil wong gak terus bayang. Akhirnya kayak turut toh sarungnya. Akhirnya apa? Kita cuma mendapatkan manfaat sekali saat memberi. Setelahnya gak dapat. Tapi kalau kita kasih sarung kepada orang yang rajin sholat, lebih-lebih lima waktu di masjid, loh, kita dapat manfaatnya. Karena itu kalau kayak sarung, uang singkong boleh, kok cuma kayak sarung sih kurang. Kepingin itu pahala ake, terus menerus, tapi itu kok lo sarung sih kurang. Itu kok lo sih larang mesisa. Gak rugi kita, kita belikan yang harga 1 juta, 2 juta loh, gak rugi. Kenapa? Loh, sarung itu setiap kali dipakai, kita terus mendapatkannya. Lo ingin gak? Kepingin itu pahala terus, tapi itu kok orang regot lo puluhan. Ini apa ceritanya? Jauh untung gede modalnya titik. Nggak mungkin. Digawe semisan, ping do, ping telu, bisa rusak, bolong apa. Akhirnya nggak digawe, gak apa? Selimut akhirnya. Atau digawe popoknya anaknya. Rugi ya. Tapi itu kok masih sancing api. Loh enak. Oh, jelas digawe terus sampai wong. Minimal itu Jumatan digawe terus. Boleh apa? Api, seru. Jumatan, berjumatan digawe, berjumatan digawe. Loh, terus kita dapat. Enggak berhenti. Begitu juga kalau kita mau memberikan sesuatu, harus kita lihat uangnya. Ojo sepintas, toh. Kepingin dipuji, kepingin dijunjung, toh. Wes, mari ini, percuma. Kita mikir untuk ke depan. Jangan mikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang lain menganjurkan kita untuk sedekah dengan mengatakan apa? Alaika bisadaqati. Hendaknya atasmu selalu bersedekah. Kalau kita mengetahui kata-kata alaika, itu biasanya untuk kewajiban. Nah ini bukan untuk kewajiban, tapi Nabi mengatakan alaika. Ini berarti apa? Anjuran yang sangat. Anjuran yang sangat dari Nabi. Untuk siapa? Untuk kita umatnya. Alaika bisadaqati. Fa'inna fiha sidqisar. Karena di dalam sedekah itu ada 6 perkara yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, 6 perkara, salah satu di dunia, salah satu di akhirat, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Jadi 6 perkara ini, 3 akan diberikan oleh Allah ketika di dunia, 3-nya lagi diberikan oleh Allah ketika di akhirat. Amalan di dunia, adapun yang diberikan oleh Allah di dunia, pertama fatazidu fil rizki, akan menambahkan rizki, akan menambahkan rizki. Nah, itu ayat tadi, orang yang menginfakkan di jalan Allah seperti permisalan menanam satu biji menumbuhkan 7 tangkai, itu menggambarkan Allah akan menambahkan apa yang kita keluarkan. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan, apa yang kalian infakkan dari sesuatu, maka Allah akan mengganti. Allah akan menggantinya. Lah Allah mengganti itu tidak akan sama dengan kita. Kita mengeluarkan satu, Allah mengeluarkan satu. Tidak pernah Allah membalas kebaikan satu dengan kebaikan satu. Tidak pernah. Satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan. Tidak pernah. Allah membalas satu kebaikan itu minimal dengan 10 kebaikan. Salawat. Kita bersalawat kepada Nabi satu kali. Berapa Allah membalasnya? 10. Allah membalasnya? 10. Dan itu telah Allah tekankan di dalam ayat Al-Quran. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalnya. Orang yang melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 seperti kebaikan. Itu minimal balasan yang diberikan oleh Allah. Nah otomatis ketika kita mengeluarkan, ketika kita bersedekah, Allah menambahkan rezeki kita. Nah, itu tadi. Satu kita keluarkan, Allah mengembalikannya minimal 10. Minimal 10. Kemudian waktu tukthirul mal, sedekah itu akan menambahkan, memperbanyak harta. Kalau orang bersedekah, itu gak mungkin hartanya berkurang. Jelas bertambah. Rizkinya ditambah sama Allah. Masa dengan tambahnya rizki, hartanya berkurang? Tidak mungkin. Tambahnya rizki membuat bertambahnya harta. Karena itu dikatakan, mana kosoma lun min sodokoh. Harta itu tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Wata'ur dia rumahnya akan makmur dengan kebaikan, dengan kedamaian, dengan kesenangan. Makmur. Rumahnya dipenuhi dengan ketenteraman. Wa amalati fil akhirah, adapun yang di akhirat, adapun yang di akhirat, pertama fatasturul aurat, dapat menutupi kejelekan. Kita sebagai manusia ini sudah pasti enggak akan lepas dari kejelekan. Enggak akan lepas dari kejelekan itu sudah pasti. Namanya manusia. Sehebat apapun dia, setinggi apapun, sebanyak apapun keilmuannya, enggak akan mungkin lepas dari kesalahan. Entah kecil atau besar. Tentunya kita ingin kejelekan kita ini tertutup. Namanya kejelekan itu tidak mungkin kita ingin expose, kita ingin tunjukkan, kita ingin beritahukan, tidak mungkin. Kejelekan itu pasti ingin kita tutup. Kalau kejelekan sendiri. kita enggak, kita ingin kejelekan kita tertutup. Mestinya di antaranya supaya kejelekan kita ini enggak terbongkar, ya kita harus banyak bersedekah. Yang kedua, watasiru dhillan fawqa ras, akan menjadi naungan di atas kepala. Ibarat apa? Pendingin. Payon. Hari kiamat ya apa? Panas. Matahari sejengkal. Akan menjadikan penyelamat. Menjadikan penyelamat, pelindung. Sedekah ini akan menjadikan pelindung. Batas turminan nar, dan menjaga orangnya dari api neraka. Nah, ini masih banyak sebetulnya masalah sedekah yang perlu kita bahas. Tapi yang sedikit ini mungkin manfaat buat kita, dan mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Tapi sebelum saya tutup, sedikit mengingatkan, insya Allah malam Rabu akan datang. Malam Rabu, bukan malam Kamis. Kalau kita sekarang malam Kamis, malam Rabu akan datang. Selasa malam Rabu kita memasuki malam pertama bulan Rajab. Insya Allah malam Rabu akan datang kita memasuki malam pertama bulan Rajab. Nah, secara global gak panjang-panjang, ada beberapa yang perlu kita lakukan, ada beberapa yang kita perlu kerjakan atau perbanyak di bulan Rajab. Di antaranya puasa. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, shaumu yawmin fi syahri min fi syahril haram, itu kan ya'dilu siyama 30 yawman. Puasa sehari di bulan haram itu menyamai puasa 30 hari. Pahalanya bukan perbuatannya. Perbuatannya aku lek ngono tak kok Ramadan ono rejeb bae. Ya enggak, pahalanya. Jadi puasa sehari pahalanya menyamai puasa 30 hari. Maka dalam hadis yang lain, barang siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Puasa 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, ada dua riwayat hadis, ada mengatakan Allah akan menjauhkan orangnya dari azab, dari neraka. Ada lagi yang mengatakan dicatat per hari seperti ibadah 700 tahun. Ya, barang siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu di bulan haram, maka Allah catat per hari seperti ibadah 700 tahun. Ini urunan 10 turunan, enggak mungkin sampai umur kita 700 tahun. Ya, 10 turunan, enggak mungkin sampai 700 tahun. Tapi dengan puasa 3 hari dicatat seperti ibadah 700 tahun. Nah, itu benar. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Khususnya dengan sayyidul istighfar. Memperbanyak loh ya, memperbanyak. Kita pahami memperbanyak. Jadi penting loh itu istighfar. Tapi kalau sudah bulan Rajab, tambahan. Jangan setiap hari tidak pernah istighfar, pun ngeteni bulan Rajab baru istighfar. Tidak. Bendino istighfar, Nabi bendino istighfar. Minimal 70 kali atau 100 kali Nabi itu setiap hari. Kita juga harus lebih dari Nabi. Kenapa? Nabi yang enggak punya dosa istighfar 70 sampai 100, kita yang banyak dosa masa enggak istighfar. Khususnya di bulan Rajab kita perbanyak. Khususnya di bulan Rajab kita perbanyak. Di antaranya dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sayyidul istighfar ini dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca di pagi hari dan sore hari satu-satu. Selasa depan.